Yang suka nonton sinetron Korea, waspadalah. Beralihlah ke lagu-lagu religi. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Insya Allah ibu-ibu kalau rajin melakukan itu, yang tadi keluar 2000 meningkat jadi 2500. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Ibu-ibu masih ada nasib di tembilahan? Nah, bagus, nanti kalau ada pejabat-pejabat datang nyanyikan lagu itu. Jadi ingat mereka macam. Tapi setelah duit turun. Kalau sebelum jangan, tak cair APBD. Ustaz ngomong gitu gak khawatir Ustaz tersinggung Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Dewan. Orang tembilahan, orang yang tak pernah tersinggung masalah agama. Ustaz tahu dari mana? Berapa kali saya diundang Pak Wardan. Bisa Ustaz datang? Mohon maaf Pak Ustaz. Bisa Ustaz datang? Mohon maaf Pak Bupati. Saya sangka beliau merajuk. Rupanya sampai hari ini tidak. Sampai hari ini saya tetap datang. Coba kalau beliau pemarah, Abdul Somad jangan lagi menginjakkan kaki ke tembilahan. Bagaimana cara memotivasi remaja supaya ikut majelis taklim nanti malam? Mengapa saya hari ini tidak khutbah Jumat di Masjid Al-Huda? Habis ini langsung naik mobil pulang. Karena nanti di Masjid An-Nur mau kumpul sama anak-anak muda seluruh Pekanbaru, keliling kota Pekanbaru naik motor. Anak muda ini tidak bisa pengajian tabligh akbar. Mereka mesti diajak dulu. Anak muda, ayo pengajian yuk. Enggak mau. Ayo naik motor yuk. Oke. Nah, nanti malam bawa lu naik motor keliling. Setelah keliling dari Masjid An-Nur, masuk Sudirman, masuk Jalan Riau, mutar ke Arengka, masuk Jalan Nangka, nongkrong-nongkrong sebentar di Purna MTQ, habis itu barulah tahajud nanti malam. Habis tahajud witir, diajarkan wudhu, diajarkan tayamum, tidur sebentar di masjid, sholat tahajud, muhasabah subuh, baru pulang. Begitu cara anak muda, jangan langsung ngaji, ngaji. Anak muda dipaksa ngaji. Pengajiannya pula judulnya menghadapi sakaratul maut. Mau mereka. Ini tipsnya bagaimana? Tapi nanti penampilan saya nanti malam tidak gini. Tentu pakai jaket kulit, kacamata hitam. Rambut pun nanti show. Datang tu. Hi guys, are you ready to rock? Itu yang disebut dengan bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Oleh sebab itu maka anak-anak muda ini mesti dirangkul. Saya tanya tuh anak muda, "Hei anak muda, ya, kenapa kalian enggak mau ke masjid?" "Oh, kami ke masjid, di masjid orang tua-tua semua, Pak Ustaz. Tengok sebelah kanan 71, tengok kanan 82. Kami pun cemas gitu. Jangan-jangan tak sampai pulang ini tak selesai. Yang azan pula suara Allah. Dia yang azan, kita yang khawatir. Ini kalau putus tengah jalan gawat ya. Oleh sebab itu maka anak-anak muda ini dikumpulkan semua, nanti buatkan. Saya rasa di tembilahan anak muda pernah, saya waktu di rumah Ustaz Fendi pagi-pagi kami sarapan, datang anak muda ramai pakai baju coklat, pejuang subuh tembilahan. Ada kan? Anjir deh baju coklat. Tegak dulu, banyak ibu-ibu yang punya anak gadis ingin cari gelar. Ya, beri. Ini dia, beri. Malu pula. Nanti saya udah balik menyesal. Tidak, beri. Ibu, kalau mau cari menantu, cari mereka. Ini ibu, baju coklat. Waktu itu mereka kasih saya baju. Ustaz, tolong Ustaz pakai baju ini. Kami pun foto. Setelah selesai foto, Ustaz, tolong buka bajunya. Nah, itu dia. Nampak? Pejuang subuh tembilahan. Sudah ada. Ini pas, itu dia pejuang subuh tembilahan. Rupanya sering saya ceramah kan. Pas saya ceramah di mana-mana tempat, saya waktu di tembilahan, mereka kasih baju coklat, habis foto dimintanya balik. dikirim mereka ke Pekanbaru. Tersinggung mereka. Dikirimnya jaket itu ke Pekanbaru. Ada sampai sekarang saya simpan. Masya Allah, bangga kita. Pejuang subuh, tembilahan. Pas subuh tak datang. Rupanya mereka zuhur di masjid kampus, di sekolah, bertebaran. Sedangkan subuh saja mereka datang, apalagi zuhur. Ustaz, dulu saya nikah sama dia, saya sangka saya bahagia. Dia PNS, pejabat, duit banyak, mobil mewah. Ternyata setelah menikah rasanya, Pak Ustaz, macam tidur sama babi hutan. Kenapa? Rupanya laki tak sembahyang. Tak terhitung berapa WhatsApp yang masuk, ibu-ibu yang bertanya, pertanyaannya itu-itu saja. Ustaz, gimana cara nyuruh suami sholat? Gimana ngajak suami sholat? Yang ngajak sholat itu bukan kalian. Yang ngajak sholat itu laki-laki. Maka mereka pejuang subuh inilah nanti yang akan membangunkan istrinya jam 1 malam diambilnya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah anak 3. Tapi kalau mereka nanti yang muda-muda ini, wake up my darling. Up my hand. Usalli sunnat tahajjud rakaataini imaman lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aqwaim. Sangka tahayat apa tadi? Lagu kan main lagi. Qarib. Anak muda Abdul Aziz, anak muda yang juara musabaqah qiraatul kutub di Hotel Resti, anak muda yang membaca Quran, anak muda yang dapat umrah tadi, anak kecil. Apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan orang tembilahan ke saya, Ustaz Somad? Begitulah anak-anak kecil, anak muda di tembilahan juara musabaqah, sedang anaknya aja begitu, apalagi bapaknya. Lo tak percaya, tes lah. Bagaimana hukum bayar zakat fitrah dengan uang? Dan berapa ukuran dan mazhabnya apa? Saya 10 tahun sudah pulang dari Maroko, tidak pernah bayar zakat fitrah dengan uang. Saya sendiri membeli kresek plastiknya, saya sendiri menimbangnya 3 kilo, saya bayarkan 3 kilo untuk saya, 3 kilo untuk keluarga, 3 kilo untuk emak, 3 kilo untuk anak, membayarkan zakat fitrah. Tapi ada yang membolehkan pakai uang, mazhab Hanafi. Tapi beratnya jangan sama dengan beras mazhab Malik Syafi'i. Ini ijtihadnya sungsang namanya. Pakai ijtihad, pakai uang. Tapi beratnya dipakai berat mazhab Syafi'i. Kalau mau pakai uang, pakailah berat mazhab Hanafi. 3,2, 3,5 lebih berat. Nah, oleh sebab itu yang paling selamat, kasih pakai beras. Kalau mau pakai uang, pakai mazhab Hanafi. Saya pribadi pakai mazhab Syafi'i. Anak hamil di luar nikah. La ilaha illallah. Apakah ada batas usia kehamilan untuk dinisbahkan sebagai anak? Terima kasih Pak Ustaz. Lain Ustaz mungkin lain kitab fikih yang dia baca. Sepanjang bacaan saya, sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan hamil, dinikahkan, maka anak itu kalau lahir nanti, empat efeknya. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh wa Zuhaili. Yang pertama, anak yang lahir itu tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Lalu pakai bin apa, terserahlah, pakai bin sarung. Jangan, bin rame-rame aja. Yang kedua, anak lahir laki-laki, habis itu lahir adiknya perempuan, perempuan, perempuan, perempuan, perempuan, perempuan. Nanti si abang ini tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya, karena dia bukan saudara seayah, saudara seibu tak bisa jadi wali. Yang ketiga, meninggal si bapak, si anak tak dapat harta warisan, karena dia tak ada hubungan nasab. Yang paling menyakitkan yang keempat, anak ini kebetulan anak pertama, gadis cantik dipinang orang, si bapak tak bisa jadi walinya. Walinya siapa Pak Ustaz? Wali hakim. Wali hakim itu siapa Pak Ustaz? Pak Kuah. Ini anak saya Pak. Lihat wajahnya mirip, mirip tak laku. DNA, DNA tak laku. Apa salah saya? Kok mencoblos sebelum hari H? Tak laku. Kertas yang sudah berlubang sebelum tanggal 17 April tidak laku. Betul? Oleh sebab itu maka jaga anak-anak gadis kita. Tapi di tembilahan tak perlu ragu. Tengoklah anak-anakku yang masih sekolah pakai jilbab biru. Anak-anak sekolah apa Wirid Yasin? Anak-anak sekolah, jilbabnya panjang, wajahnya saja yang nampak, tangan tertutup. Begitu orang tembilahan menjaga anak-anak gadisnya. Tak ada terbuka, tak ada istilah bonceng-bonceng di sini. Tertulis besar-besar di spotboard motor, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Pak, saya bawa anak gadis bapak ya. Jangan. Sebentar aja pak. Tidak. Nanti kami belikan bapak roti canai. Ah, boleh sebentar. Sekali tidak, katakan tidak. Tapi bapak sama ibu harus kompak. Kalau bapak sudah mengatakan tidak, ibu juga mengatakan tidak. Jangan nanti bapak bilang tidak. Sebentar aja pak. Tidak. Datang ibu dari dapur. Kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Apa yang dulu dibangun? Jiwanya. Di dalam badan ini ada jiwa. Jiwanya dulu dibangun. Itu maka makna nyanyi Indonesia Raya tadi. Ini banyak orang nyanyi Indonesia Raya tak tahu. Orang bunyi dia bunyi Indonesia tanah airku. Yang tak hafal. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badan nomor dua. Yang pertama dibangun adalah jiwa. Jiwa itu harus dibangun. Dengan apa membangun jiwa? Dengan zikir, dengan haur, dengan tablik akbar, dengan marhaban, dengan barzanji, dengan majlis maulid, dengan pondok pesantren. Di pondok pesantren dua-duanya dibangun. Jiwanya dibangun, badannya dibangun. Makanya anak-anak bapak ibu yang di pondok pesantren jiwanya sehat, badannya sehat, walaupun makannya tahu tempe. Apa upaya pemerintah daerah dalam mengatasi menjamurnya warnet? Tanyalah dinas pendapatan daerah. Peraturan daerah, seluruh warnet buka jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Anak berseragam sekolah dan PNS tak boleh masuk. Kalau melanggar, izinnya dicabut. Setuju? Siapa yang bisa mengeluarkan peraturan itu? DPR. Siapa yang memilih DPR? Kita. Maka pilihlah wakil kita yang menyalurkan aspirasi kita, menjaga pesantren kita, menjaga anak-anak kita. Ini jam 4 malam saya keluar, motor penuh di depan warnet, dan anak-anak kita iktikaf dalam warnet. Ini Ustaz cerita di tembilahan, bukan tempat lain. Di mana itu? Tempat tak boleh diceritakan, menjaga kode etik jurnalistik. Warnet penuh, karaoke penuh, apa kerja mereka di dalam? Kemesraan ini. Razia Badan Narkotika Nasional di salah satu warnet dan karaoke. Mereka mencari narkoba, mereka mencari sabu-sabu, yang ditangkap orang berzina karena ruangannya tertutup, terkunci. Oleh sebab itu kita jaga. Bisa tak Ustaz Somad ceramah di warnet? Saya ceramah di tablik akbar. Pernah saya masuk sekali ke warnet, satu pun tak ada yang nengok saya. Semua menembak musuh yang tak mati-mati. Dek, berapa nomor yang kosong? Cari aja sendiri. Bukan ada orang warnet itu peduli sama kita. Oleh sebab itu maka jangan sampai anak kita main di warnet hari Sabtu, hari Ahad meninggal. Kejadian, true story, kisah nyata. Anak SD dikasih bapak ibunya duit, suruh main di warnet, ditembak musuh hari Sabtu, hari Ahad tak mati-mati, pecah pembuluh darah, dia mati. Jaga anak-anak kita. Tapi tak bisa hanya dari bawah. Ustaz hanya ceramah, tabligh akbar, khutbah, diikat dari atas. Apa yang mengikat ini? Perda, peraturan daerah, bumi lancang kuning. Di mana bumi dibijak, di situ awak berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Maka insya Allah negeri ini akan menjadi tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Bupatinya taat kepada Allah, Bapak Wakil Bupati sayang kepada masyarakat, DPRD, Kapolres, Dandim, Forkompinda, kita jaga bersama. Ustadz menjaga umat dengan ceramah tausiah, pemimpin kepala daerah menjaga dengan aturan, mati kita semua, selamat kita semua. Anak-anak kita yang akan tegak di atas muka bumi, mereka akan mendoakan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Mereka baca. Jangan baca sekarang. Pihak mana yang bertanggung jawab? Abdul Somad akan dituntut di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, sudahkah kau ceramahkan? Sudah ya Allah. Sudahkah kasih tahu masyarakat? Sudah ya Allah. Sudah mereka pilih wakil rakyat yang baik? Belum ya Allah. Kenapa mereka tak pilih? Mereka dapat duit. Bukan salahku lagi. Sudah aku sampaikan. Semua sudah aku sampaikan ya Allah. Semua sudah aku nyatakan ya Allah. Baik yang langsung maupun www.youtube.com. Sebagian umat setelah sholat Jumat masih ada sholat zuhur. Ngapain sholat zuhur lagi sudah sholat Jumat? Kerajinan. Tak tentu arah. Kata orang yang tak tahu. Dalam mazhab Syafi'i, satu kota tembilahan ini yang sholat Jumatnya sah cuman satu masjid saja. Masjid Jami namanya. Satu kota tembilahan yang sah sholat Jumatnya cuman satu saja. Namanya Masjid Jami. Masjid yang ada Jumatnya Masjid Jami. Masjid yang tak ada Jumatnya masjid. Masjid saja. Masjid titik. Masjid enggak pakai apa-apa. Begitu dalam fikih mazhab Syafi'i. Lalu berkembang zaman, akhirnya banyak-banyak masjid. Maka orang yang sholat di berbagai masjid tadi khawatir Jumatnya tak sah, maka dia ulang lagi sholat zuhur. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Lalu kalau ada orang sholat Jumat habis itu dia tidak mengulangi sholat, apa yang dipakainya? Mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi boleh ta'addud banyak sholat Jumat dalam satu kota, sah selama cukup rukun dan syarat, maka sah sholat Jumat. Jadi kalau ada satu masjid di Banten, di Pandeglang, kawan saya di sana, dia berkata, Ustaz Sholat, di kampung kami masih sholat zuhur setelah sholat Jumat. Itu yang dipakainya qaul dalam mazhab Syafi'i. Jangan disalahkan. Bagaimana? Apa ada tuntunannya Pak Ustaz? Ya? Zaman Nabi Muhammad SAW, apakah di Madinah ada dua sholat Jumat? Tidak ada. Masjid Nabawi, ada Masjid Umamah, ada Masjid Ali, ada masjid. Tapi sholat Jumat cuma satu di Masjid Nabawi. Khotibnya Nabi Muhammad, itulah yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Maka yang lain tak ada penyelenggaraan sholat Jumat. Ini ikhtilaf mazhab fikih. Maka jangan salahkan selama masih ada mazhab. Yang kau mau habis sholat Jumat, yang sudah sholat Jumat, sholat zuhur lagi, jangan salahkan. Yang sholat Jumat saja tidak sholat zuhur, jangan salahkan. Karena kalian, kalau kalian yang sama-sama sholat menyalahkan, yang ketawa yang tak sholat. Jika seorang akhwat sudah siap untuk menikah, kepada siapakah orang pertama yang harus diminta tolong? Akhwat sudah siap nikah, lalu dia minta tolong ke siapa? Iya pula. Minta yang mencarikan calon anak gadis kita itu adalah ayah. Maka wahai ayah-ayah yang punya anak gadis, nah sekarang kalian cari yang baju-baju coklat. Menyesal pula tak saya pakai baju itu tadi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, apakah boleh menawarkan anak gadis kita kepada orang soleh, Pak Ustaz? Boleh. Mana dalilnya? Seorang perempuan tegak berdiri ketika Nabi sedang tausiah. Apa kata dia? Inni wahabatulaka nafsi. Aku berikan diriku kepada engkau ya Rasulullah. Nabi diam. Nabi diam. Ini dalil boleh menawarkan diri pada orang soleh. Yang jelas agamanya, yang taat, jangan ember bocor tapi keliling. Jangan kalian tawarkan diri kalian kepada orang bocor, habis itu diupdate-nya status, dia baru menawarkan dirinya padaku. Oh, bocor cerita, ramai masalah. Oleh sebab itu kalau dia amanah, kau tawarkan. Tapi kalau tidak amanah, jangan, karena akan menimbulkan fitnah. Bapak yang mencarikan calon Hadisnya jelas. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan tiga anak perempuan, fa'adabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilayhinna, buat baik sampai mati. Tengok, punya anak perempuan, didik dengan baik, sekolahkan pesantren dengan baik, kasih makan yang baik, nikahkan, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik. Kasihan kita, anak gadis cantik jelita, di rumah pakai jilbab panjang, setelah menikah disuruh suaminya buka, pakai rambut rebonding, warna tiga warna, merah, kuning, kelabu. Dulu anak kukunya pendek, sekarang disuruh suaminya kuku panjang, pakai kutek, di atas black kutek, di atas black kutek, di bawah black daki. Gara-gara apa? Gara-gara dapat suami anak fang. Dulu kalau pulang ke rumah, assalamualaikum ya. Sekarang enggak, sehat ya. Kacau tuh anak gadis kita. Yang salah siapa? Kita. Karena menengok dunia, dunia, dunia. Hai bapak-bapak yang punya anak gadis. Ini nampaknya ustaz dapat bisikan dari anak lajang yang tak laku-laku karena luka-luka, dan laki-laki tak laku-laku karena luka-luka penuh liku-liku. Bapak-bapak yang punya anak gadis, kalau kalian maharkan mahal, kalau kalian mahalkan mahar anak gadismu, kalau mahar mahal, maka zina murah. Betul? Jangan sampai anak-anak muda yang tunjuk rasa di tembilahan, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Banyak orang tua lebih mau makan di daun daripada makan di piring. Lebih mau makan di daun. Kita maunya lembutlah kita bertanya ke anak gadis kita. Nah, itu ada anak lajang mau meminang engkau. Kau mau apa enggak? Kalau anak gadis itu diam, apa kata Nabi? As-sukutu alamatur ridha. Diamnya tanda setuju. Diam dia. Tanda setuju. Dulu anak gadis malu, diam. Anak gadis sekarang, nah itu ada anak lajang minang, kau mau apa enggak? Jawab iya aja atau iya banget ya. Ustaz Somad, saya dulu datang ke rumah dia dua kali. Datang yang pertama silaturahim, datang yang kedua datang bapaknya nanya. Nah, sini. Kalau datang silaturahim sekali, kalau mau nikah saya malu sama tetangga. Kalau kau mau nikah, kunikahkan. Kalau tidak, jangan datang lagi. Harus tegas bapak. Orang tua membiarkan anak gadisnya walaupun rajin sholat berjamaah, walaupun ke Makkah bolak-balik. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi, dibiarkan yang mahramnya anak gadisnya berjalan dengan laki-laki yang tak mahram, biarkan saja. Saya bawa anak gadis bapak ya, bawalah. Jam 1 ya pak, sampai subuh pun tak apa-apa. Oh, tanggung jawab di hadapan Allah. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ceramah di tembilahan aja berapi-api ini. Jangan-jangan anak gadisnya di rumah juga sering dibawa laki-laki. Saya kasih tahu, anak saya satu laki-laki. Bolehkah kita berhias keluar bersama suami? Suami yang meminta kita untuk berhias. Jika boleh berhias, yang bagaimana yang dibolehkan Pak Ustaz? Muka istrimu pucat. Pucat. Silap-silap, payah bedakan mana orang mana hantu. Lalu dipakainya bedak pewarna kulit yang tak normal menjadi normal, mubah. Tapi yang sudah bagus dipakai 22 inci. Sampai di tempat acara kipas angin mati. Rontoklah dempul tadi. Meleleh. Tadi waktu pakai make up mati lampu. Salah pasang, sebelah hijau sebelah biru. Sampai di tempat acara senyum, kawan senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Ramah orang sekarang ya. Iya. Jangan mencukur. Ini alis apa bulu mata? Alis. Jangan mencukur alis. Menggeletar tangan. Dulu waktu muda ya, wajahmu bagaikan rembulan, rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, pipi bak delima merekah, pipi bak apa pula pipi delima merekah, bibir bak delima merekah, pipi bak pauh di layar. Setelah anak tiga dari mifasulasidu, alis tak lagi macam semut beriring, macam PNS bubar barisan. Ambillah pisau silet untuk merapikan. Ustaz sudah kasih tahu hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Jangan cukur, jangan cukur. Enggak cukur Pak Ustaz, merapikan aja sikit. Rupanya menggeletar pun habis. Hilang. Tak mungkin pergi undangan hilang sebelah. Hilang kan dua-duanya. Hilang. Kawan dan nelpon boyak balik, "Jang, kita berangkat jam berapa?" Untung ada spidol whiteboard penghitung kopra. "Terima kasih ya bang, kau memang sayang sediakan spidol apa sana." Alhamdulillah. Sampai di tempat acara makan rendang pedas, panas, meleleh. Panas ya, iya. Balik ke rumah jam 9, pemandangan bergilir. "Bang, buka pintu." Tengoknya pintu Allah, "Ula ilal qayyum la tahudu syurah kumar la tahudu syurah kumar la tahudu." Kenapa hantu ni tak pergi? Aku bina. Perempuan, jangan bersolek-solek jahiliah. Kau cantik bukan karena make upmu, kau cantik karena hafalan Quranmu, kau cantik karena bekas wudhumu, kau cantik karena tahajudmu. Orang yang tahajud di tengah malam, cahayanya sampai di hari siang. Apa namanya? Inner beauty. Ibu tetap muda cantik ya, bekas air wudhu. Kata yang bertanya, "Emang yang lain tayamum?" Jangan bersolek. La tabarrujan tabarrujal jahiliyatin ula. Yang kedua, jangan berjalan dengan laki-laki yang tak mahram. Ustaz aja yang negatif thinking, ustaz aja yang suuzon. Ini udah macam adik saya, ini udah macam abang saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Hati-hati, jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Bersuara tenang, ini bersuara. Kau pergi jam berapa? Jam 5. Suara aja yang normal. Makanya kalau ada orang nelpon salah sambung, jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. "Jam berapa ini?" "Jam 5. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Gimana nih, tembilahan?" "Ini lagi gilir." "Tembilahan." Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Ya tuma'alladzi fi qalbihi marad. Karena ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara mendayu-dayu, mendesah-desah, dia langsung error. Oh, jadi kalau gitu kami gak boleh lah wirid yasin, Pak Ustaz. Kami wirid yasin kan bersuara. Yang laki-laki jangan ikut, kita dengarkan suara perempuan saja. Ikut saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ada yang bersyahwat? Kalau ada yang bersahwat mendengar suara perempuan, tolong ikat biar kami bawa ke bukan balik. Nanti sampai jembatan Kerinci kami campakkan. Jadi yang tak boleh itu bersuara mendayu-dayu. Kalau Qari'ah baca Quran, tadi ananda kita Qari'ah. Alhamdulillahimmanasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harap, harap. Suara perempuan harap. Suara yang mendayu-dayu, mendesah-desah. Ibu menyanyi lagu Bila Israel. Ada laki-laki yang bersahwat. "Aku bersahwat dengar lagu Bila Israel." Itu melintang otaknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berawal ceramah ini tadi jam 8:30. Sekarang sudah jam 10:45. Artinya saya sudah berdiri 2:15. Selama saya ceramah di tembilahan nilai yang paling panjang. Tak pun saya tengok jam, saya sudah tawur dari rasa kesemutan. Ustaz Somad tidak sopan. Kenapa ceramah di depan alim ulama tembilahan pakai celana panjang? Tadi pakai sarung, dibuka untuk ngumpul duit. Kenapa Ustaz berani membelakangi Tuan Syekh, Tuan Guru? Saya tidak membelakangi mereka. Sebelum maju saya sudah minta izin dulu. Dan mereka semua mengangguk. Artinya majulah nak. Dan saya tidak tedak selantai dengan mereka. Turun saya 3 lantai. 1, 2, 3. Jelas? Ini perlu dijelaskan. Karena sekarang banyak orang nyari-nyari kesalahan kita. Insya Allah kalian tak akan dapat. tidak takabur, tidak sombong. Ustaz Somad apa suplemennya? Makan apa Ustaz sekarang? Tidak ada suplemen yang paling hebat selain doa tuan-tuan guru dan doa orang-orang soleh. Kita berpisah tapi tak pernah bercerai. Saya balik ke Pekanbaru, bapak ibu menetap di sini, saudara-saudara kita yang datang dari Jambi akan pulang, tapi kita tetap bersatu dalam doa. Maka aminkan doa para ulama kita, la yajtami' mala'un, sekumpulan orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain, illa ajabahumullah, Allah akan mengabulkan doa-doa mereka.